masuk surga jauh dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka sesungguhnya, lihat, innama adalah adatul hasri wal imtina, kata atau huruf untuk membatasi dan menahan, melarang yang tidak pantas masuk ke dalamnya. Innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna. Kapan? Di hari kiamat. Tidak ada penyempurnaan bentuk pahala kecuali di hari kiamat. Hanya di hari kiamat. Pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan bentuk penyempurnaan pahala adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, maka sungguh ia telah benar-benar beruntung. Kata Al-Imam Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza kullal fawz. Sungguh ia telah benar-benar beruntung dengan segala macam bentuk keberuntungan. Dan di dalam bahasa Arab, qad, apabila setelahnya fi'il madhi menunjukkan kepada taukid, penekanan. Kemudian setelah itu dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dengan keberuntungan yang telah pasti dan ditekankan, kemudian dengan segala macam keberuntungan. Faqad faza fawzan 'azima. Fawzan 'azima di sini adalah objek yang menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan segala macam bentuk kemenangan tanpa terhingga, tanpa ternilai, tanpa bisa dibayangkan. Ini orientasi hidup seorang muslim. Sering dikatakan bahwa seorang muslim yang selalu ada di dalam hidupnya, selalu ada di dalam pikirannya adalah bagaimana ucapan, perbuatan dia selama di dunia adalah untuk bekal dia. Bagaimana bisa selamat di akhirat? Bagaimana dia masuk surga dengan ucapan dan perbuatannya tersebut? Dan hidup sementara. Hidup sementara. Paling banter 70-60, 60-70 saja. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis atau keutamaan yang seperti ini, dijauhkan dari api neraka, salah satu keutamaan yang sangat luar biasa. Dan jangan sampai kita meremehkan yang seperti ini. Karena mungkin sebagian orang merasa hadis tentang amalan yang keutamaannya membebaskan dari api neraka saking banyaknya sudah biasa. Ada pepatah orang Arab mengatakan, kasratul misas tudhibul ihsas. Saking saling banyaknya bersentuhan, maka akan menghilangkan rasa. Rasa menjadi mati karena saking saling banyaknya bersentuhan. Begitu orang kalau melakukan dosa saking banyaknya. Pertama kali mungkin dia akan merasa berat. Kedua, beratnya mungkin berat juga tetapi tidak seberat yang pertama. Kemudian dia bersentuhan lagi, kemudian menjadi ringan, bersentuhan lagi, menjadi biasa, bersentuhan lagi, menjadi kecanduan. Maka sama seperti ini. Ketika saking banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan diampuni dosa ataupun dibebaskan dari api neraka, menjadi biasa. Maka ini tidak biasa. Jangan sampai dijadikan sebagai sebuah hal yang biasa, dibebaskan dari api neraka. Dan salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah menjadikan manusia ragu-ragu tentang kehidupan akhiratnya. Minimal membuat dia biasa. Bagaimana terlepaskan dari api neraka? Biasa. Tidak, ini adalah keagungan, keutamaan. Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa ya'tina yaumal qiyamati munjiyatun liqailihinna wa muqaddimatun lahu. Dan ia, yaitu ucapan-ucapan ini, datang pada hari kiamat menyelamatkan orang yang mengucapkannya serta berada di hadapannya. Jadi dia sebagai perisai penyelamat, perisai penyelamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, bebas dari api neraka itu keutamaan, keagungan yang sangat agung yang Allah berikan. Itu tanamkan selalu dalam diri. Makanya Allah sering mengatakan dalam Al-Quran tentang perbedaan surga dan neraka. Sering beberapa ayat diantaranya, لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidak akan pernah sama orang penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Hum, di situ dhamir munfasil. Hum adalah kata ganti orang ketiga untuk jamak yang dipisahkan. Fungsinya adalah untuk penekanan. Ashabul jannah, penghuni surga, mereka lah yang paling beruntung, yang paling mendapatkan kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan la yastawi, tidak akan pernah sama, ya, ini menunjukkan bahwa penegasan dari Allah, tidak akan pernah sama orang yang masuk surga dengan orang yang tidak masuk surga. Sebagaimana tidak akan pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. La yastawil wa ma yastawil a'ma wal basir. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Tidak akan pernah sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Ayat-ayat tadi di antaranya penghuni surga tidak sama dengan penghuni neraka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 20. Kemudian juga tidak akan pernah sama penghuni surga dan penghuni neraka sebagaimana tidak akan pernah sama orang yang melihat dengan orang yang buta disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 58. Kemudian tidak akan pernah sama penghuni surga dengan penghuni neraka sebagaimana tidak akan pernah sama orang yang hidup dengan orang yang mati disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 22. Banyak sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat As-Sajdah, la yastawiyan, tidak akan pernah sama kedua-duanya, penghuni surga dengan penghuni neraka, tidak akan pernah sama. Maka benar-benar harus ditancapkan. Sebagian orang mengatakan, ah, sudahlah, neraka sudah, hai. Ada orang yang seperti itu. Tidak, ini masuk nanti ke dalam tipuan iblis. Salah satu tipuan iblis, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf, dia akan mengganggu manusia dari depan. Dan salah satu makna iblis mengganggu manusia dari depan, sebagaimana ditafsir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir dengan nasi sahabat radhiyallahu anhum, adalah usyakkikuhum fi akhiratihim, aku akan ragukan mereka dalam kehidupan mereka. Diragukan tentang surga, diragukan tentang neraka, direndahkan nilai surga, nilai neraka. Dan ini masuk ke dalam ajaran tasawuf. Secara mereka tidak sadari ataupun sadari, mereka mengatakan, saya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena menginginkan surga atau karena takut terhadap neraka. Nah, ini ajaran tasawuf yang berhasil dimasuki oleh iblis. Dan itu salah satu yang dikatakan oleh Imam Al-Bustami dan yang lainnya, bahwa akhirnya menurut ulama peneliti, perkataan ini bukan malah meninggikan derajat di sisi Allah, tetapi sebenarnya malah meremehkan surga dan juga meremehkan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus selalu ditanjamkan tentang terbebas dari api neraka itu keutamaan besar. Keutamaan besar. Kemudian penulis mengatakan, ia datang pada hari kiamat menyelamatkan orang yang mengucapkannya serta berada di hadapannya. Saya beri contoh ya. Ada cerita menarik saya dapatkan langsung dari Syekh Abdul Razzaq. Waktu umrah kemarin kita datang ke rumah beliau. Sebagian orang kadang-kadang karena saking seringnya bersentuhan, dia menganggap biasa, terlepas dari api neraka. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man ala jariyatain hatta tablugha, barang siapa atau siapa saja, man di sini adalah ada tusual, dia huruf untuk bertanya dalam jawab, dalam bentuk kalimat syarat, yadullu alal umum, maka dia akan menunjukkan kepada keumuman. Maka terjemahannya yang paling baik, siapapun yang mengurus dua perempuan, anak perempuan, dari mulai kecil sampai dewasa, kemudian dalam riwayat dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, kunna lahu hijaban minan nar, maka mereka, anak perempuan tersebut, akan menjadi hijab, penghalang. Hijab itu adalah an taj'ala bainaka wa bainahu sitran, engkau menjadikan antara engkau dengan sesuatu tersebut batas, penghalang dari api neraka. Ini keistimewaan mempunyai anak perempuan. Tapi ketika keistimewaan tersebut terlalu banyak, maka menjadi murah harganya menurut sebagian orang. Suatu ketika kita berkunjung ke rumah Syekh, kemudian ada kawan yang ditanya oleh Syekh, berapa anakmu? Maka beliau mengatakan, saya punya anak perempuan 4. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anak, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, inna awladakum hibatullahi lakum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah karunia Allah bagi kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Artinya Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan. Lihat di situ disebutkan pertama kali anak-anak perempuan dalam bentuk jamak lagi, inathan, banyak. Dan ini semua ini terjadi pada para nabi alaihi salatu wassalam. Diberikan anak perempuan saja, tidak diberikan anak laki-laki. Diberikan anak laki-laki saja, tidak diberikan anak perempuan. atau digabungkan kedua-duanya, atau ada yang mandul seperti Nabi Yahya alaihi salam. Baik. Kemudian beliau mengatakan, saya punya cerita, kata beliau, bahwa ada seorang suami mempunyai anak 5 laki-laki. Perempuan. 5. Kemudian dia mulai menginginkan anak laki-laki dan mulai mengancam istrinya bahwa hamil setelah ini harus laki-laki. Kalau tidak, maka saya akan mencari yang lain. Atau waktu itu ceritanya saya akan berpisah atau bagaimana. Kemudian ternyata hamil. Hamil yang keenam, melahirkan anak perempuan lagi. Maka ancaman semakin berat. Kalau seandainya hamil lagi, maka niscaya saya akan menceraikan kamu dan mencari yang lain. Maka akhirnya, seorang yang mengancam istrinya ini bermimpi. Di dalam mimpinya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ingin dimasukkan ke dalam neraka, pintu yang pertama, kita tahu neraka itu 7 pintunya. Pintu yang pertama, ada anak perempuan dia yang menghalangi dia dari api neraka. Pintu yang kedua, ingin dimasukkan, ada anak perempuan dia yang kedua yang menghalangi dia dari api neraka. Pintu yang ketiga, ada anak perempuan dia yang menghalangi dia dari api neraka. Sampai kepada pintu yang keenam. Karena dia punya anak perempuan 6. Sekarang istrinya lagi hamil. Dan dia sudah mengancam istrinya. Kalau yang keluar laki-laki, maka dia akan ditalak. Kalau yang keluar perempuan, dia akan ditalak. Maka ketika ingin dimasukkan pintu yang ketujuh, ya, dia langsung mengatakan, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin anak perempuan. Maka bangunlah dia dari mimpinya. Dan ini kejadian nyata. Diceritakan oleh Syekh, oleh kawannya. Ketika bangun dia dari mimpinya, dia mengatakan kepada istrinya, anakmu harus perempuan. Anakmu harus perempuan. Dia baru merasakan bagaimana indahnya selamat dari api neraka. Ini yang saya ingin tuju. Jangan pernah remehkan amalan yang pahalanya menyelamatkan seseorang dari api neraka. Karena neraka siksanya pedih, selamanya tidak bisa dibayangkan. Itu ringkasan neraka. Siksanya pedih dan selamanya tidak pernah bisa dibayangkan. Maka akhirnya istrinya melahirkan. Dan melahirkan anak laki-laki. Maka dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Neraka menghadang dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rawal hakimu fil mustadraki wal nasaiyu fi amalil yawmi wal layla wa ghairihima an abi hurairata radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khudhu junnatakum qulna ya rasulullah min aduwin qad hadar qala la bal junnatukum minan nar qulu subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني حفظه الله. Beliau mengatakan, kemudian beliau menyebutkan sebuah dalil. Al-Hakim, maksudnya Imam Al-Hakim, meriwayatkan dari dalam Al-Mustadrak, maksudnya kitab Al-Mustadrak, yaitu kitab koreksian terhadap Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang ditulis oleh Imam Hakim. Beliau menganggap masih banyak hadis-hadis, bahkan ribuan hadis yang belum dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. padahal sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim menurut Imam Al-Hakim. Dan An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, serta selain keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah perisai kalian. Kami berkata, wahai Rasulullah, mengambil perisai dari musuh yang telah tiba? Beliau bersabda, tidak, bahkan perisai kalian dari neraka. Maksudnya benteng, perisai. Perisai itu yang kita lihat tameng yang bisa menghalangi seseorang dari musuh. Ya. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lihat subhanallah, amalan lisan, ya, amalan lisan yang sangat utama. Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tidak sampai semenit, hanya beberapa detik. Sungguh kalimat-kalimat itu akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat dan pendahulu-pendahulu. Sekali lagi saya tekankan orientasi seorang muslim, bagaimana selamat dia masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka tidak heran, coba lihat antum di zaman sekarang, ada saya pernah melihat di sosial media video orang yang tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka. Ini salah satu masuk tipuan iblis, dia kena tipuan iblis, yaitu iblis meragukan tentang kehidupan akhirat dia. Kemudian itulah al-baqiyatus salihat, perkara-perkara kekal yang saleh, yang nanti dia akan dapatkan setelah kehidupan dia. Meskipun sudah amal terputus, tidak bisa menambah amal, tidak bisa menghapuskan dosa lagi dengan beristighfar seperti di dunia, maka tetap ada pahala-pahala yang kekal, yang saleh. Al-Hakim berkata, ini adalah hadis yang sahih, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Maksud sesuai dengan syarat Imam Muslim, jadi Imam Muslim itu ketika meliwayatkan hadis ada standarnya, perawinya harus begini. Seperti misalkan Mas Yoyot ingin mempekerjakan ngantermakanan.com, nah, saya promosi itu, harus dapat royalti. Ya, ingin mempekerjakan seseorang atau ingin menerima seseorang pada perusahaan beliau ngantermakanan.com, maka harus ada kriteria. Nah, kriteria ini yang disebut dengan syarat, syarat yang dimiliki oleh Imam Muslim. Maka tidak sembarangan, perawinya harus begini, kemudian keadaannya harus seperti ini, hafalannya seperti ini. Nah, Imam Al-Hakim mengatakan ini adalah syarat dari Imam Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya. Dan pernyataan ini disetujui oleh Az-Zahabi, lalu dinyatakan sahih oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Kata-kata Al-Allamah maksudnya dari kata alim. Alim, orang yang berilmu. Al-Allamah adalah orang yang luas ilmunya atau yang tinggi ilmunya. Allamah adalah sighah mubalaghah, yaitu yang luas, yang tinggi ilmunya. Itu namanya Allamah. Kemudian Al-Syeikh penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثِ إِضَافَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمْ وَصْفَ هَا أُولَٰئِ الْكَلِمَاتِ بِأَنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Hadis ini ditambah hadis sebelumnya mengandung pensifatan kalimat-kalimat tersebut sebagai al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat, amalan kekal yang saleh. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan amal-amal kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada perkara menarik yang membuat kita menjadi terobati, atau bahasa yang lebih mudah dipahami, obat tatkala tergiur dengan dunia adalah mengingat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau mengingat di sisi Allah pahala yang besar. Seorang tersibukkan dengan majlis ilmu, tidak hadir lagi di malam-malam Masjid Imam Syafi'i menghadiri majlis ilmu, ataupun pagi-pagi tidak hadir lagi karena tersibukkan. Ya, maka saat-saat seperti ini obatnya adalah ingat di sisi Allah pahala. Kata-kata di sisi itu lebih dahulu dibandingkan pahalanya. Di sisi Allah pahala yang besar. Di sisi Allah surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Di sisi Allah lebih baik dari apa yang engkau gapai, engkau cari. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbush-shahawat minan nisa wal-banin wal-qanatiril muqantara minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khayril musawwamati wal-an'ami wal-harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kemudian setelah itu Allah tekankan lagi, "Qul a'unabbi'ukum min khairin min dzalikum?" Artinya, diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat terhadap istri, anak-anak, emas, perak yang bertumpuk-tumpuk, kemudian kuda yang gemuk-gemuk, kemudian binatang-binatang ternak, kemudian pertanian. Katakanlah itu kehidupan, itu perhiasan kehidupan dunia. Dan Allah di sisinya, lihat, kata-kata di sisinya lebih didahulukan dibandingkan objeknya. Para ulama mengatakan ketika ada jar dan majrur didahulukan, yadullu alal ikhtisas. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Didahulukan iyyakanya sebelum na'budu. Padahal kita bisa mengatakan kami beribadah kepadamu. Tetapi kenapa Allah mendahulukan beribadah kepadamu? Karena untuk pengkhususan, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sebenarnya bahasa Indonesia yang baik juga bisa dikatakan, kami beribadah kepadamu. Kami menyembah kepadamu. Kami meminta pertolongan kepadamu. Tetapi kenapa dibalik? Kepadamu kami beribadah untuk pengkhususan. Hanya kepadamu. Sama di sini. Dan Allah di sisinya. Pahala yang besar. Ingat itu. Kapan kita tergiur dengan dunia, malas ibadah, malas baca Quran, malas karena dunia, maka pada saat itu ingat Allah di sisinya pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi di ayat selanjutnya, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau aku beritahukan dengan yang lebih daripada, lebih baik dari itu semua? Ya, yang lebih baik daripada itu semua. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri. Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb-nya, lihat, masih saja memakai kata-kata seperti itu. Di sisinya dulu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya. Minta di sisinya dulu baru minta. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, Rabbku, bangunkan di sisimu. Apa yang dibangunkan belum disebutkan. Di sisinya dulu. Ya. Sebuah rumah di surga. Jadi ingat itu. Kapan kita mulai. Terutama menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah lebih utama dibandingkan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tidak ada amalan yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Laisa syai'un afdala min talab ba'da al-fariidah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu apapun, ya, syai'un di sini kata nakirah yang diletakkan dalam kalimat peniadaan. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Maka saya ingatkan terutama kepada kawan-kawan yang sudah lama ngaji di sini, jangan sampai bosan. Meskipun yang pian lihat setiap pagi Senin sampai Rabu ini aja muhanya. Makanya setelah ini kita ingin meminta kepada Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Rahmat Fauzan, Hafizahullah MA, Hafizahullah Ta'ala, mengisi walau beberapa menit. Ayat yang beliau sabda, yang beliau baca tadi ketika imam, menjadi hujjah bagi beliau tatkala saya meminta ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Haruna akhi ushdut bihi azri wa asyrikhu fi amri. Lihat, perhatikan baik-baik, ayat ini bagus sekali dan bacaan yang bagus, suara yang bagus dengan arti-arti yang bagus. Surat Thaha salah satu surat indah di dalam Al-Qur'an, dan semua surat dalam Al-Qur'an indah. Kata Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk pergi mendakwahi Fir'aun, maka beliau berdoa agar dilapangkan dada, kemudian dimudahkan lisannya. Kemudian beliau mengatakan, termasuk permintaan beliau, waj'alli waziran min ahli. Jadikan Nabi Harun alaihissalam waziran min ahli, yaitu penolong dari keluargaku. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, mu'inan yu'awinuni wa yu'aziruni wa yusa'iduni ala man arsalta ilaihim. Itu sebagai penolong, yang menolongku, yang menguatkanku, yang memberikan pertolongan atas orang yang engkau aku utus, engkau mengutusku kepada dia. Kemudian Imam Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa sa'ala an yakuna min ahlihi li'annahu min babil bir wa haqqul bibirril insan qarabatuhu thumma 'ainuhu bisu'ali. Dan Nabi Musa alaihissalam meminta agar kerabatnya yang menjadi penolongnya, karena ini termasuk daripada orang yang paling berhak untuk menolong seseorang, kerabatnya. Dan Ustaz Fauzan hafizahullah ta'ala bukan kerabat lagi di Masjid Imam Syafi'i. Beliau adalah Ustaz kita yang kita harapkan bisa sama-sama untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, mengajari kita-kita semua ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menarik adalah Haruna akhi. Harun itu adalah saudaraku. Ushdud bihi azri. Ay, qawwini bihi. Washudda bihi zahri. Kuatkan aku dengan Harun. Dan kuatkan punggungku untuk melawan Fir'aun. Maka dakwah ini mempunyai tabiat. Tabiatnya adalah saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dan tidak ada di dalam dakwah ini senior ataupun junior. Ya, apalagi yang junior ilmunya luar biasa. Maka saya cukupkan kajian ini dan saya meminta dengan sangat untuk beliau memberikan beberapa kulaimat, beberapa nasihat-nasihat untuk kita mumpung beliau ada di sini. Demikian, wassallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal ya ustadzil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Besok-besok pun kita kesini lagi setai. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, karena ini permintaan dari guru ulun, ustaz ulun, senior ulun. Jadi ulun kada kau menolak. Jadi mudah-mudahan pian mau untuk sedikit bersabar. Jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak lebih dari 3 menit. Biiznillah insyaallah. Karena tadi beliau menyebutkan tentang masalah agar kita tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, maka ulun teringat dalam sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan Inna Allah Taibun la yakbalu illa Taiba, sampai akhir hadis. Ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan dua ayat. Ayat yang pertama adalah ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di antara faedah ayat ini, beliau sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul dan para nabi untuk memakan sesuatu yang baik, untuk memakan sesuatu yang halal dan baik, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi dan rasul untuk beramal saleh, maka kata Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa di antara hal yang mampu untuk menunjang seseorang untuk beramal saleh adalah memakan makanan yang halal dan baik. Itu juga di antara yang insya Allah akan menunjang kita dalam menuntut ilmu. Kalau pian merasa sudah mulai malas dalam menuntut ilmu, sudah mulai turun semangatnya dalam menuntut ilmu, meskipun sebenarnya kalau di dalam kehidupan seorang manusia yang namanya iman turun naik itu biasa saja. Tapi mungkin dalam beberapa hal kita perlu mengintrospeksi diri kita, diantaranya juga adalah dalam masalah makanan. Dan ini juga tafsir Ibnu Katsir, ini juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, ini juga mengajarkan kepada kita satu hal penting, bahwa kalau kita ingin kuat dalam beribadah, kalau kita ingin kuat dalam menuntut ilmu, maka berusahalah untuk mencari rezeki dari jalan yang halal dan dari jalan yang baik. Ini yang dapat ulun sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada jamaah sekalian undangan walimatul urus